الحمد لله والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله، قد أمر الله لعباده المؤمنين بتقوى، لأنه سبحانه وتعالى قد جمع في التقوى جميع الخيرات الآجلة والآجلة. أطيعوا الله بإتباع أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوا الرسول بإتباع سنته والاهتداء بهداه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معاشر المسلمين، jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada setiap bulan Rabiul Awal, di berbagai belahan dunia Islam, termasuk di negara kita yang tercinta ini, telah disibukkan dengan perayaan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ungkapan rasa bahagia, rasa bergembira atas kelahiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan rasa bahagia dan rasa gembira ini telah dicontohkan oleh Rasulullah pada saat beliau ditanya tentang kenapa beliau berpuasa di hari Senin. Beliau menjawab, fihi wulitu wa fihi unzila alayya. Di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu juga Al-Qur'an telah diturunkan kepadaku. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk bergembira dan berbahagia atas diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Maka dari itu sangatlah tidak tepat dan tidak relevan kalau perayaan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suatu perbuatan bid'ah yang dolalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian sekalian tuhibbuna, benar-benar cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. bentuk cinta Allah kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah adalah segala apa yang dilakukan, segala apa yang diperbuat niscaya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dilakukan, apa yang diucapkan pasti benar karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena segala amaliah diterima oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya apabila kita memiliki kesalahan terhadap Allah, kesalahan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah pentingnya kita memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam rangka memperjelas, dalam rangka memperdalam fattabi'uni. Karena di dalam ayat ini perintah fattabi'uni mengandung pengertian bahwa kita umat Islam diperintahkan untuk mengikuti segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah figur yang pantas dan wajib kita jadikan qudwah, kita jadikan panutan, kita jadikan uswah, kita jadikan model dalam berbagai kehidupan di dunia yang sementara ini. Baik kehidupan di bidang akidah, di bidang syariah, di bidang akhlak, ataupun di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini perlu kita dalami karena sesuai dengan prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati, kelak di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Agar kita tidak menjadi orang yang bimbang atau orang yang gawoan dalam bahasa Jawa, sehingga kalau kita menjadi orang yang bimbang, orang yang gawoan, akhirnya kita terbawa oleh arus yang senantiasa muncul berbagai macam ajaran yang membawa kita kepada lembah kemungkaran, yang membawa kita kepada lembah penyesatan. Oleh karena itu, agar kita tetap dalam thariqah, tetap dalam manhaj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kita perdalam, mari kita kaji bagaimana cara mengikuti jejak Rasulullah secara benar, secara utuh, tidak terpisah-pisah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang harus kita waspadai pada saat ikhtilafu ummah, pada saat terjadinya perbedaan-perbedaan di kalangan masyarakat, maka yang perlu di saat ini kita waspadai adalah ajaran Rafidhah, ajaran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, di mana dengan ajaran ini banyak orang awam yang belum mengenal bagaimana hakikatnya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i pernah berpesan, pernah menulis lam ara ahadan min ashabi ahwai agzabu fid da'wah wala ashadu fid zuri minar rafidah. Beliau pernah mengatakan, lam ara ahadan, saya tidak pernah melihat seseorang min ashabil ahwai, dari para pengikut hawa nafsu, agzabu fid da'wah, yang paling banyak berdusta, wala ashadu bizzuri, dan banyak memalsukan dalam sumpahnya, daripada orang-orang rafidah. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari pernah menulis dalam risalahnya, walaisa madhabun fi hadzal azmiyanati al mutaakhirati bi hadhihi sifati illa al madhahib arba'ah, Allahumma illa madhhabul a'immat imamiyah waz zaidiyah wa hum adlul bid'ah, la yajuzu al i'timadu ala aqawilihim. Beliau pernah menulis bahwa mazhab yang harus kita ikuti di zaman sekarang ini adalah madzhabul arba'ah. Kita dilarang melakukan atau mengambil sumber dari ucapan-ucapan mazhab imamiyah ataupun zaidiyah. Inilah bentuk kearifan para ulama terdahulu sebagai upaya kewaspadaan agar umat generasi berikutnya tidak terjerumus dalam lingkaran kemungkaran, tidak terjerumus dalam lingkaran kesesatan, tidak terjerumus dalam lingkaran keragu-raguan, agar generasi berikutnya tetap dalam thariqah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabat beliau, diteruskan oleh keluarga beliau dan para ulama-ulama, sehingga saat ini kita mengetahui mana jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama di masa sekarang ini, banyak di kalangan awam kita kebingungan mencari figur, kebingungan mencari kuduah, kebingungan mencari tuladan yang benar. Oleh karena itu, agar kita tidak terjerumus dalam kebingungan dan keragu-raguan tersebut, marilah kita senantiasa memperdalam, mengkaji apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji bagaimana akhlak beliau, mengkaji bagaimana perjuangan beliau. Oleh karena itu, walaupun kita sudah mengkajinya, kita sudah memperdalamnya, ingat, jangan sampai tergoda oleh hal-hal yang menyimpang dari thariqah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita harapkan, kita menjadi masyarakat yang tentram, kita menjadi masyarakat yang baik yang pernah dicontohkan oleh Nabi dengan para sahabatnya, dengan keluarganya Nabi di saat beliau berada di kota Madinah. Itulah harapan kita. Sehingga di dalam kehidupan masyarakat, masyarakatnya bahagia. Masyarakatnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakatnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala urusannya, sehingga berbagai masalah yang dihadapinya oleh Allah diberi kemudahan, oleh Allah diberi solusi, sehingga sejahteralah masyarakat pada saat itu, sehingga bahagialah masyarakat pada saat itu. Tentunya kebahagiaan, kesejahteraan ini tidak sekedar di dunia. Harapan kita berlanjut sampai di hari akhir, di hari akhirat, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tetap berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah, berpegang teguh dengan tuladan Rasulullah, berpegang teguh dengan tuladan para keluarga Nabi, zuriyah Nabi, berpegang teguh dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nantinya tidak menjadi orang yang menyesal di dunia maupun di akhirat. Dan harapan kita, mudah-mudahan kita sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah, sebagai orang yang memperjuangkan sunnah Rasulullah, sebagai orang yang menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah, mudah-mudahan kita pada saat kembali menghadap kehadirat Allah diberi husnul khatimah. Kita berjumpa dengan Rasulullah, kita berjumpa dengan para sahabat Rasulullah, kita berjumpa dengan keluarga Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibat sa'ilin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam, wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdatil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل ربي وارحم أنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين وصاحب الشفاعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله رحمكم الله،